pada halaman 20, 21, ya, ini diberi beberapa contoh yang mana masing-masing contoh ini ada dua huruf yang bertasydid. Ada dua huruf yang bertasydid. Kalau tadi yang sebelumnya rata-rata hanya satu huruf yang bertasydid, maka pada halaman 20, ya, dua baris terakhir, kemudian halaman 21, dua baris pertama, contoh-contohnya apa? Melibatkan dua huruf yang bertasydid, ya, sebagiannya beriringan. Ya, coba kita baca halaman 20 bagian bawah. Liyadabbaru. Liyadabbaru. Dal dan ba musyaddadah. Yadzarra'una. Yadzarra'una. Rabbaniyyina. Rabbaniyyina. Baik. Ya, setelah ya kasrah ada ya kecil, ini memanjangkan kasrah. Rabbaniyyina. Rabbaniyyina. Nah, demikian yang tertulis dalam mushaf, ya-nya cuma satu, ya, ya kasrah. Nah, untuk memanjangkan ini, nah, maka diberi tanda tambahan. Ya kecil diselipkan antara ya dan nun. Lujiyyin. Lujiyyin. Ya. Yashaqqaqu. Yassadda'una. Durriyun. Yadzakkaru. Halaman 21. Yattawwafu. Yattawwafa. Yazzakka. Yazzakka. Yattayyaru. Yas'adu. Yas'adu. Durriyatan. Durriyatan. Durriyatina. Durriyatina. Durriyatahum. Durriyatahum. Durriyati. Durriyati. Berikutnya 6 baris pada halaman 21. Ya, 16 berikutnya. Ini ada beberapa contoh masing-masing melibatkan dua huruf yang bertasydid, salah satunya huruf nun. Nah, maka di sini dituntut untuk kita membedakan, ya, mana yang nun, mana yang bukan, ya. Mana yang ditahan lebih lama dan mana yang tidak. Ya, contohnya ini. Ya ghurrannaka. Ya ghurrannaka. Nah, ra. Ya. Tasydidnya biasa. La yamassanna. La yamassanna. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Ya, coba antum baca baris terakhir halaman 21. Ya, fadlu. Ulangi, ada ya, ada nun. Yang nun lebih lama. Bayyannahu. Ulangi. Bayyannahu. Bayyannahu. Lanjut. Bayyannahu. Lagi. Bayyannahu. Baik. Lanjut. Bayyannahu. Lagi. Makanna. Ambil contoh yang tengah, coba. Contoh yang sejajar dengan nomor halaman 21. La usallibannakum. Faddalu. La usallibannakum. Ulangi. La usallibannakum. Wa la uhillannakum. Ulangi. Wa la uhillannakum. Wa la uhillannakum. Ulangi. fala yubattikunna. Fala yubattikunna. Baik. Nah, latihan ini berlanjut hingga halaman 22. Ya, latihan mentasydid huruf nun dan yang selainnya dalam satu kalimah. Ya, berlanjut hingga halaman 22. Ya, 4 baris pertama.